Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd man yusammi atadri man yusail wa man aydham الذي لم يسمي ومن أيضا من الإخوة هذا عند المتزوجين طيب تلنجدنا الإخوة. Kita masih dalam penjelasan hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam, di mana kita masih dalam penjabaran keterangan para ulama terkait dengan rukun-rukun Islam, di mana rukun-rukun Islam terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah syahadah, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, syahadatullah dan syahadatul rasul. Adapun bagian yang pertama telah kita sebutkan secara global pengertian dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, disembah dengan benar, ya, kecuali Allahu Azza wa Jal. Yang kemudian tentunya dari kalimat tauhid ini ada konsekuensi keharusan, ya, bagi setiap muslim untuk diterapkan, untuk diamalkan, yaitu yang pertama mengikhlaskan ibadah, ya, niat dan tujuan serta maksud dalam beribadah untuk Allah semata, ya, sehingga seorang yang mewujudkan poin yang pertama ini, maka dia akan berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan tujuan ibadahnya, ya, niat dan maksud amalannya untuk Allah semata. Dia jalankan ibadah tersebut, ya, karena menjalankan perintah Allah dan juga dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, ya, dan berusaha untuk tidak melanggarnya, tidak, ya, menyisihinya karena khawatir dan takut akan azabnya, dan juga sekaligus sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Azza wa Jal, ya, atas segala kenikmatan, ya, yang ia rasakan sepanjang hidupnya, ya. Bahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala, ya, balasan dan janji-janji Allah yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman, ya, di dunia demikian pula di akhirah. Oleh karena itu, orang yang paling bertakwa, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling pandai bersyukur, yang paling banyak bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah mempersembahkan, ya, seluruh amalan ibadah untuk Allah. tidak mengarahkan, tidak memberikan atau mempersembahkan satu atau sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ada sebagian manusia pada sebagian ibadah ikhlas karena Allah. Dia sholat, dia berpuasa, ya, ikhlas murni karena Allah. Ya, tapi pada sebagian ibadah yang lain dia persembahkan, dia arahkan untuk selain Allah. Contoh, terkadang ia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Nabi, atau beristighosah kepada para wali yang telah mati, atau ia menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah. Sholatnya ikhlas mungkin, ya, tapi tatkala dia mempersembahkan dan memberikan sebagian ibadah untuk selain Allah, sholat ikhlas yang ia jalankan bisa gugur, ya, bisa batal dan sia-sia. Dan itu yang terjadi, dan itu yang menimpa kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Jangan dikira mereka itu semuanya ibadah mereka untuk selain Allah, yang disembah, yang dikeramatkan, yang dimuliakan cuma berhala. Ya, mungkin. Ya, tapi sebagian mereka pula ada yang terkadang beribadah kepada Allah, ya, memberikan ibadah untuk Allah, tapi juga memberikan sebagian ibadah yang lain untuk selain Allah. Yang ini saja, inilah yang menyebabkan mereka dikatakan musyrik, menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah namun terkadang beribadah kepada selain Allah, apalagi murni ibadahnya untuk selain Allah, gak ingat Allah sama sekali, ya. KTP-nya muslim, ya, tapi yang dianut, yang diyakini, bahkan yang terucap secara lisan dan nampak dari perbuatan anggota badan, gak ada sama sekali, ya, bekas-bekas syariat Allah pada keyakinan, lisan ataupun amalannya, gak ada sama sekali, kecuali sebatas status sebagai seorang muslim di kartu identitasnya semata. Tapi ibadahnya murni, ya, rumahnya penuh dengan benda-benda keramat, jimat-jimat, tuh nggak ingat Allah sama sekali. Yang sepertinya murni sudah. Ya. Nah, Allahu musta'an. Sehingga ini ayul ikhwah yang harus diperhatikan. Konsekuensi, ya, dari syahadatullah. Satu, saya ulangi, harus memurnikan niat dan tujuan dalam beribadah untuk Allah semata. Yang kedua adalah mempersembahkan seluruh ibadah untuk Allah semata dan tidak diberikan kepada selain Allah, satu atau sebagiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu syahadatul Rasul, yaitu persaksian bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah. Seseorang mengakui sekaligus meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan subhanallah, termasuk rahmat Allah kepada hambanya adalah Allah utus para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah bahwa karena penduduk bumi yang itu menjadi orientasi dakwah nabi dan rasul adalah manusia. Ya, sehingga agar supaya risalah dan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul tersebut tersampaikan kepada mereka, maka diangkatlah Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Ya, dan itu untuk membantah sebagian mereka kaum musyrikin berandai-andai, duhai kiranya kalau seandainya ya, Nabi ataupun Rasul itu Allah utus dari kalangan para malaikat, kami akan beriman. Itu sesumbarnya mereka. Ya, itu omong kosong. Itu sekedar alasan saja, mencari alibi. Ya, untuk mengelak dan enggak mau beriman dengan Nabi, akhirnya cari-cari alasan. Apa sih alasannya? Ya, coba Nabi itu dari kalangan malaikat, kami akan beriman. Ya. Dalam kondisi Allah sudah menetapkan malaikat itu punya sifat-sifat khusus. Ya, dari sisi asal penciptaannya saja Allah sudah bedakan. Allah sudah bedakan. Ya. Malaikat Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Ya. Jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Nah. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Ya, wa khuliqal insanu fima wusifa lakum. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Adapun jin diciptakan dari kilatan-kilatan dan kobaran-kobaran api. Adapun manusia diciptakan sebagaimana Allah sifatkan kepada kalian. Ya. Nabi Adam dari tanah, min tin. Terus Muslim sebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini asal penciptaannya, belum lagi sifatnya. Belum lagi sifatnya. Ya. Nah, berbeda dengan manusia. Malaikat enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Sifatnya Allah tetapkan tunduk dan taat, enggak pernah melanggar. Beda dengan manusia. Ya, kemudian yang lainnya banyak. Ya. Manusia butuh makan dan minum, ya, berinteraksi dengan yang lainnya, ya, berkeluarga dan seterusnya banyak. Adapun malaikat tidak. Ini ya, sehingga ini termasuk hikmah yang harus disadari bahwa Allah angkat Nabi dan Rasul dari kalangan manusia ini, ya, agar supaya memang lebih mudah untuk difahami, bertemu langsung, memberikan contoh langsung, ya, berdialog, berinteraksi, hidup bersama. Beda dengan malaikat. Nah, kemudian yang berikutnya pula bahwa Rasulullah diutus. Yang pertama tadi poinnya apa? Kita meyakini dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, satu. Yang kedua, Allah utus beliau kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Nah, dan Nabi dan Rasul itu diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah dari kalangan manusia. Gak ada Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Gak ada. Nah, Rasul dalam pengertian menyampaikan syariat, ya, kepada umat, bukan semata-mata utusan. Adapun Rasul, ya, dengan makna utusan saja, ya, malaikat utusan Allah, ya kan, utusan Allah. Tapi bukan dalam pengertian sebagai penyampai syariat kepada umat, tapi sekedar mendapatkan mandat amanah untuk menyampaikan syariat Allah kepada Nabi dan Rasul yang Allah pilih, yang Allah tunjuk, yang Allah angkat. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu sempurna dan universal, menyeluruh, mencakup seluruh umat manusia. Dan itu harus difahami. Ya, ini untuk membantah ada sebagian pihak yang mengklaim bahwa ada sebagian syariat yang itu disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis itu hanya berlaku untuk bangsa Arab saja. Adapun selain Arab tidak berlaku. Padahal Allah yang menyebutkan, Allah yang memerintahkan. Ya, masalah pembagian warisan dulu katanya masih relevan, masih sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun sekarang sudah enggak pas. Dulu ya, para wanita di rumah, yang bekerja kaum lelaki. Pantas bagiannya ya, bahwa kaum wanita itu setengah dari bagian anak laki-laki. Anak perempuan itu setengah bagiannya anak laki-laki. Dalam artian anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini dulu katanya berlaku. Adapun sekarang sudah enggak pas. Kenapa, Pak? Enggak pas? Ya, karena sekarang itu zamannya emansipasi wanita. Kesetaraan, persamaan derajat dan kedudukan hak antara laki-laki dan wanita. Sehingga kalau dulu para wanita di rumah, sekarang bebas keluar rumah, mereka bekerja juga mencari ma'isyah. Bahkan tidak sedikit yang mana para wanita lebih aktif daripada kaum lelakinya, lebih banyak penghasilannya, mohon maaf, daripada suaminya. Sehingga sudah enggak pas lagi katanya. Terus gimana maksudnya? Ya diralat. Ya diedit lagi itu. Maksudnya edit ayatnya. Ya enggak mesti, ayatnya tetap aja, tapi hukumnya harus direvisi. Ya subhanallah. Mengotak-atik Al-Qur'an. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah mewafatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam kecuali setelah menyempurnakan syariat ini kepada umat. Dan syariat ini tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Baku paten. La ziyadah wala naqs, tidak butuh penambahan ataupun pengurangan. Ya. Ataupun taghyir. Ya. Perubahan, diganti, direvisi. Ya. Diperbaiki, enggak perlu itu. Enggak perlu. Nah. Kalau dulu ya, bahkan di Arab sana para wanita itu diperintahkan untuk berhijab. Iya. Di Arab sana. Kalau di kita ya sudah enggak pas. Enggak sesuai dengan adat ketimuran. Subhanallah. Mengkritisi, menghukumi syariat dengan akal, pendapat pribadi. Hati-hati. Ini bibit-bibit dan benih-benih penyimpangan. Kalau masih ada yang seperti ini pada kalbu kita, pada jiwa kita, hati-hati. Banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah. Dan revisi itu akidahnya. Belajar lagi. Ya. Belajar lagi, merapat kepada ahlul ilm, para ulama, para duat, ahli sunnah. Ya. Biar hidup Anda bermanfaat. Ya. Tidak memunculkan pendapat-pendapat pribadi yang itu justru menyisihi syarat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu telah sempurna ya, telah sempurna dan telah lengkap. Maka di sini kata beliau hafizahullah, amma man yashhadu annahu rasulullah bil lisan wa yunkiru bil qalbi fa hadza munafiq. Jadi sebelumnya disebutkan fala budda minal iqrar bi risalatihi zahiran wa batina, zahiran bil lisan wa batina bil qalbi. Maka satu kemestian untuk mengakui dan menetapkan tentang kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus ke tengah manusia. Setelah itu enggak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu sayakunu ba'di ya 30 kadzabun, ataupun hadis Tsauban ya radhiyallahu anhu, kata Nabi, innahu sayakunu ya min ummati ba'di 30 kadzabun kulluhum yad'i annahu nabi wa la nabiyya ba'di, akan muncul kata Nabi sepeninggalku 30 orang yang semuanya akan mengklaim mengaku sebagai nabi, yang sejatinya tidak ada lagi nabi sepeninggalku, ini setelahku ya. Ini pernyataan Rasulullah, disebutkan dalam hadis yang sahih. Al-Quran juga demikian ya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin, Muhammad itu adalah rasul yang terakhir, khataman nabiyyin, khatam itu stempel ya, antum biasa lihat surat atau wali kota atau gubernur, bupati, camat, lurah, ada surat edaran ya. Sebagai penutup itu ada apa? Stempel. Ini khatam. Dalam qiraah yang lain disebutkan khatim, lebih jelas lagi dan lebih tegas lagi, yaitu penutup atau akhir. Bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Sehingga kalau demikian ahlu sunnah ya, gak perlu sibuk, gak perlu rame ketika ada pihak-pihak yang mengklaim di zaman kita sebagai nabi, sebagai rasul, utusan Allah. Alah, kadzdzab, dajjal, pendusta besar ya. Gak usah dipertanyakan, oh gimana ya, tapi buktinya kuat kok, katanya ketemu sama Malaikat Jibril. Masya Allah, ketemu di mana pak? Ya, dapat wahyu, dapat mimpi. Alah, ya, enggak perlu dihiraukan, enggak perlu ditoleh. Ya. Ayat Al-Quran lebih kita percayai daripada apa yang sudah viral, yang sudah menyebar, enggak perlu ditoleh. Ya. Sehingga itu lebih mengistirahatkan kita untuk lebih fokus kepada yang lebih bermanfaat. Ya. Laki ataupun wanita, sama. Ya. Yang enggak punya agama, ragu ketika menyebar viral, bahkan menampakkan sebagai seorang muslim ya, dengan simbol dan syiar-syiar Islamnya ya, pakai jubah ya, berlehya, jenggotan ini itu, macam-macam fasih Arabnya ya, bahkan penampilannya juga meyakinkan ya, macam-macam ya, cepat ataupun lambat akan sirna. Kata para ulama, ketika Nabi menyebutkan tadi adanya 30 orang yang semuanya mengklaim sebagai Nabi, itu kata para ulama adalah tokoh-tokohnya yang punya pengikut yang banyak. Adapun kalau dihitung-hitung ya, dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, ya lebih dari 30. Lebih dari 30. Ya cuma begitu. Ya baru muncul sebentar viral, hilang. Ada pengikut 1-2 orang, hilang. Ya, ngakunya nabi di mana, di daerah Jawa ini, Jawa itu, Sumatera ini, Sulawesi itu, wah macam-macam ya. Nah, ini prinsip bahwa Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kembali kepada apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa wajib untuk menetapkan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, baik secara zahir ataupun batin, secara zahir dengan lisan dan secara batin dengan hati. Jangan bisa meyakini Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, tapi hatinya mengingkari. Lah, yang seperti ini kata beliau, barang siapa bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul dengan lisan, tapi hatinya mengingkari, ini munafik. Munafik. Ya. Sama seperti seorang ya, secara lisan dia meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Bahkan memuji, bahkan bersenandung ya, memuliakan Nabi, tapi dari sisi perbuatan ya, penerapan anggota badan, bahkan ibadah harian itu melisihi petunjuk Nabi. Yang seperti ini sungguh disayangkan. Sungguh disayang. Berarti ini belum faham. Belum faham. Nah, disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau wahai Nabi kaum munafik ya, jadi Allah Azza wa Jal telah memberikan informasi kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang kondisi dan tokoh-tokoh orang-orang munafik. Apa cirinya? Tatkala mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, lisannya ya. Sementara Allah Maha mengetahui ya, bahwa engkau wahai Nabi adalah Rasul, utusan Allah. Dan Allah juga bersaksi bahwa Muhammad ataupun bahwa kaum munafikin adalah lakadzibun, kaum pendusta, pembohong. Ya. Mereka menyatakan kalimat ini secara lisan di hadapan Nabi, kami mengakui, kami yakini engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul, lisannya. Tapi perbuatannya jahat. Jahat sekali. Ya, mendiskreditkan Rasulullah dan sahabatnya. Dan itu Allah ungkap, Allah bongkar ya. Bagaimanapun mereka ya, bagusnya dan liciknya dalam menyembunyikan kekafiran mereka secara batin, namun lewat lisannya itu terlontar, terucap. Ya. Di antaranya dalam peristiwa perang Tabuk, Allah ungkap mereka. Ya. Kami tidak mengetahui orang yang lebih rakus ketika makan, ya, lebih dusta dalam hal ucapan, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh kecuali teman-teman kita ini. Isyaratnya kepada Nabi dan para sahabatnya, lisannya. Makanya jangan terkecoh dengan lisan seseorang ya, lihat perbuatannya, prakteknya seperti apa. Nah, ini sudah nampak ya, di hadapan Nabi mereka bermanis kata ya, bermanis kata, kami beriman, engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul. Tapi di sisi yang lain mereka memukul dari belakang, merendahkan, mencemooh, menghina Rasul dan para sahabatnya. Demikian pula kita, jangan bersifat dan bersikap seperti kaum munafikin. Lisan kita ya, itu menggambarkan hati kita. Jujur penting dalam berucap dan bersikap. Kadzibun fi syahadatihim. Mereka kaum munafikin berdusta pada persaksian mereka. Li'annahum la ya'tarifuna lak birisalati biqulubihim wa innam yatalaffaduna bidzalika li'ajli matami'id dunya wal 'ayshi ma'akum. Kenapa demikian? Mereka berdusta dalam persaksian mereka karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi pada hati-hati mereka. Mereka benci, enggak suka itu. Jadi sholatnya mereka di belakang Nabi terpaksa, puasanya mereka bersama kaum muslim terpaksa, bahkan haji umrohnya mereka juga terpaksa, bahkan jihadnya mereka juga main-main. Gimana enggak main-main? Gayanya iya, berangkat dari Madinah menuju Uhud bersama dengan 1000 pasukan, di tengah jalan 300 ke Bali. Siapa yang menggembosi? Kaum munafikin, mundur teratur ke belakang. Yang lain ikut-ikutan, enggak tahu. Yang memanas-manasi, yang menggembosi, yang melemahkan semangat jihad kaum muslim ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik di Madinah. Kayaknya, gentle, berani. Dari Madinah, kayaknya. Sampai di jalan, balik lagi. Tinggal 700. Tinggal 700. Menghadapi sekian. Ya, pasukan kaum musyrikin, Quraisy, yang sudah siap untuk ya, mematahkan dan menghancurkan kekuatan muslimin ketika itu. Nah, ini kerjaannya kaum munafikin seperti ini. Kalaupun dia ikut dalam barisan kaum muslimin menggembosi, melemahkan. Dalam istilah para ulama, tamyi'. Ya. Nah, penggembos. Nah, ini berbahaya. Sifat-sifat seperti ini ya, jangan dikira enggak ada ya, sampai sekarang ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hanya saja mereka mengucapkan ya, persaksian tadi dengan lisan untuk apa? Untuk memperjuangkan ya, tujuan-tujuan dan ambisi-ambisi duniawi dan sekedar untuk bisa hidup bersama kalian. Mereka punya kebun, mereka punya bisnis di Madinah sehingga mereka merasa aman dengan keberadaan mereka di tengah-tengah muslimin. Kaum muslimin kan jujur, para sahabat jujur orangnya. Kalau jual beli transaksi enggak pernah dusta, enak mereka diuntungkan. Ya. Mau bisnis juga aman dengan kaum muslimin para sahabat, aman sehingga mereka merasa diuntungkan di situ. Sehingga untuk mendapatkan ya, ambisi-ambisi duniawi tadi supaya bisnis mereka, usaha mereka, hidup mereka nyaman di Madinah, mereka berpura-pura masuk Islam. Menyatakan asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Kami juga muslim. Kami juga sholat. Tapi kalbu mereka benci, gak suka dengan Islam. Dengan Islam. Ittakhadhu aymanahum junnah, dan mereka menjadikan ya, sumpah-sumpah mereka, wallahi wallahi, di hadapan Nabi, di hadapan kaum muslimin sebagai tameng, senjata mereka untuk mengelabui muslimin. Ya. Ya'ni sutratan yastatiruna biha. Mereka kaum munafikin menjadikan sumpah mereka itu di hadapan Nabi itu sebagai penghalang untuk melindungi mereka, jati diri mereka, sifat asli mereka. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Ya. Meskipun sejatinya mereka adalah orang-orang kafir karena apa yang tersimpan dalam kalbu mereka. Ya. Fala budda min al-i'tirafi bi risalatihi alaihi salatu wassalam zahiran wa batina. Sehingga satu kewajiban, satu kemestian kita sebagai seorang muslim untuk mengakui dan meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam baik secara zahir ataupun batin. Ini sebuah pelajaran ayul ikhwah, bahwa kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan syariat ini harus ditanamkan, harus tumbuhkan, harus dimunculkan, dan itu harus terpatri dalam kalbu kita yang paling dalam, yaitu kecintaan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, barang siapa yang ada kebencian sedikit saja dengan syariat ini, na'udzubillah, itu bisa menggugurkan, membatalkan amalan-amalannya. Dalika bi'annahum karihu ma anzalallah fahbatu amalahum. Surat Muhammad. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci dengan syarat yang Allah turunkan kepada engkau hai Nabi, akhirnya apa? Fahbata amalahum. Allah batalkan, Allah gugurkan amalan-amalan soleh mereka, dibatalkan. Ya, salat terpaksa. Puasa ngerundel, ya. Nah, ngeluh. Apalagi mengeluarkan zakat juga berat. Ya. Haji umrah cari muka, ria, ingin pujian, ingin gelar ini dan itu. Ya. Suruh belajar malas-malasan, aduh capek. Belajar terus. Capek sholat terus, capek ibadah terus. Saya pengen refreshing, saya pengen relax, saya pengen santai, saya pengen seperti yang lainnya, bebas. Hati-hati. Hati-hati. Hidup cuma sesaat. Ya. Ad-dunya furas. Dunia ini adalah kesempatan untuk apa? Bukan untuk foya-foya, bukan untuk hura-hura, tapi untuk beramal, mempersiapkan bekal yang terbaik menghadap Allah di hari kematian. Ya, maka buktikan persaksian kita, pengakuan kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dengan kita semangat dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau zahiran wa batina. Sehingga tolong kita sama-sama nih, kita sama-sama belajar di sini ya, untuk membenahi dan memperbaiki batin kita sejauh mana kejujuran kita dalam mengikuti dan melaksanakan konsekuensi pengakuan kita terhadap Muhammad sebagai utusan Allah. Secara zahir juga demikian, amalan lisan kita, kita jaga, kita pelihara, kita selaraskan dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika alladhi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiqa biha zahiran, hadza laysa bi mu'min. Kalau tadi mengucapkan secara lisan, batinnya mengingkari, ini sifatnya orang munafik. Yang berikutnya ditanbih oleh beliau, demikian pula orang-orang yang mengakui risalah Nabi secara batin, batinnya meyakini Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, tapi enggan untuk mengucapkan dengan lisan. Ya, maka ini juga bukan seorang mukmin. Apakah ada seperti ini? Ada. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi, seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, itu adalah paman Nabi sendiri loh. Paman Nabi. Ya. Kalau yang paman Nabi beriman, bukan pembahasan kita, jelas. Dia muslim, dia mukmin ya. Ahlu Jannah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sahabat, mukmin. Tapi yang kita bahas di sini adalah paman Nabi yang dia meyakini dalam hatinya tentang kebenaran syariat yang dibawa oleh keponakannya, ini Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, enggak pernah mengucapkan. Siapa? Abu Thalib. Yang pada saat detik-detik ajal Abu Thalib, Nabi sangat mengharapkan keislaman dan keimanan beliau. Pada detik-detik ajalnya sebelum mati, Nabi pengen mendengarkan kalimat syahadat dari lisan Abu Thalib. Karena sepanjang hidupnya luar biasa perjuangannya membela, bahkan Nabi belum diangkat sebagai Rasul, masih kecil, usia masih belia, kayak anak-anak kita ya, belum dewasa, masih remaja, itu betul-betul dilayani, dirawat, dijaga. Bahkan ketika Rasulullah sudah dewasa pun tetap dikontrol oleh Abu Thalib setelah wafatnya Abdul Muttalib, kakek beliau. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai Nabi, ya, kaum musyrikin Quraisy yang demikian jahatnya ya, mengintimidasi, bahkan menyiksa, bahkan membunuh sebagian sahabat, bahkan Rasulullah termasuk yang menjadi incaran, sasaran ya, kaum musyrikin Quraisy untuk dibunuh. Maka mereka masih segan ketika paman Nabi Abu Thalib masih hidup. Kenapa? Karena keluarga besar Nabi adalah keluarga yang terpandang, keluarga besar. Apalagi tokohnya masih hidup, Abu Thalib. Kaum syirikin enggan, segan untuk macam-macam dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini jasanya banyak sekali. Makanya Nabi berharap cinta kepada Abu Thalib. Cinta ya, karena nasab ya, paman, kekerabatan, bukan karena cinta agama. Karena berharap sampai pada saat sakit kerasnya, ya, ketika sudah hendak meninggal, Nabi tetap, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah pada hari ini, detik ini, cepat ucapkan sebuah kalimat yang apabila engkau ucapkan hari ini, demi Allah, aku bersaksi di hadapan Allah, engkau adalah seorang muslim, mukmin, aku akan bela kamu. Ini detik-detik ajal Abu Thalib. Namun Abu Thalib tak mau. Padahal apa sih susahnya, ya kan? Bagi yang diberikan taufik oleh Allah, mudah, ringkas, simple, dan mereka fasih mengucapkan itu. Kalimatnya bahasa mereka, bahasa Arab, ngerti. Tapi berat. Ya, tambah lagi di sebelahnya itu ketika itu masih ada Abu Jahal. Abu Jahal kebetulan juga ada ketika itu. Nabi di sebelahnya, Abu Jahal di sebelahnya. Ya, Nabi membisiki, mentalkin Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Abu Jahal menimpali. Apa menimpalinya? Wahai Abu Thalib, atarghabu 'an millati 'Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama kakek moyangmu? Itu agama kesyirikan, agama penyembahan terhadap berhala-berhala dan patung-patung. Dibangkitkan fanatisme golongannya, dibangkitkan asobia jahiliyahnya, dan itu yang dipilih oleh Abu Talib. Huwa mata ala millati Abdul Muttalib, kata seorang perawi, sehingga akhirnya Abu Talib mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan, agama kekufuran, dalam kondisi hatinya meyakini kebenaran risalah syariat yang dibawa oleh Nabi, tapi lisannya enggak pernah terucap. Ya. Apalagi ibadah ya. Lah, kalau ada orang ngakunya muslim, hatinya meyakini Islam adalah agama yang benar, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah kepada Allah, enggak pernah puasa, enggak pernah ini, enggak pernah itu, sekedar levelnya saja. Labelnya muslim, Islam, KTP-nya dok, saya meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Kalau ada menghina Islam, langkai dulu mayatku. Misalkan yang seperti ini, ya kurang. Mohon maaf. Ya. Kalaupun tidak sama persis dengan Abu Talib, ya tapi janganlah seperti itu. Perbaiki Islammu. Enggak cukup seperti itu. Enggak cukup. Tapi belajar dan belajar. Perbaiki Islammu dan akidahmu, amalanmu. Ya. Nah. Fal musyrikuna ya'tarifuna annahu Rasulullah, sehingga kaum musyrikin, contohnya di sini, kaum musyrikin mereka mengakui Muhammad adalah Rasulullah, meyakini itu. Ya. Bahkan Abu Jahal lah ya. Ya, bapaknya kebodohan yang tewas di medan laga tempur bersama kaum muslimin di perang Badar. Ya, di awal-awal Islam, yang awalnya sangat antipati dengan Al-Qur'an, namun ketika dibacakan Al-Qur'an, itu Abu Jahal sampai ngintip-ngintip, mencuri-curi ya momen-momen untuk kapan bisa mendengarkan Al-Qur'an, saking terkesimanya, saking terkagum-kagumnya, saking takjubnya dengan Al-Qur'an. Mohon maaf, kalau kita mungkin biasa-biasa aja ya, tapi mereka yang betul-betul mendalami dan meresapi, menghayati bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, paham, ngerti. Al-Qur'an bukan syair, Al-Qur'an bukan buatan manusia, ngerti itu, yakin. Saya mereka kagum itu. Ya. Nah, tapi tetap lisannya enggak pernah terucap. Ya tadi beratnya mereka untuk meninggalkan adat istiadat jahiliyahnya. Ya, menyembah berhala, mengagungkan patung-patung, ya, beristighosa, berdoa kepada selain Allah, itu yang mereka lakukan, dan itu yang mereka berat untuk meninggalkannya. Ya. Nah, kemudian ini masih koma ya, kita lanjutkan sedikit. Qad a'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayati Allah yajhadun. Allah hikayatkan di sini dalam surat Al-An'am 33 ya. Allah menjelaskan, sungguh kata Allah, kami telah mengetahui bahwa engkau wahai Nabi telah merasakan kesedihan yang sangat dengan sebab apa yang mereka ucapkan itu, celaan-celaan, intimidasi dan hinaan kaum musyrikin Quraisy kepada Rasul. Nabi dikatakan kadzdzab, pendusta, Nabi dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir, dikatakan pendusta, dikatakan dukun, macam-macam gelar yang disematkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi. Nabi sedih, ya. Allah sebutkan, ya, qad na'lamu innahu la yahzunaka alladhi yaqulun. Kami telah mengetahui engkau wahai Nabi sedih dengan sebab ucapan mereka, iya kan? Sedih. Namanya orang dicela. Ya, manusiawi kan? Manusiawi. Tapi di sini kata Allah, namun ketahuilah sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan apa yang kamu bawa. Enggak mendustakan. Meyakini kebenarannya, percaya. Tapi orang-orang zalim, mereka sifatnya itu senantiasa menentang ayat-ayat Allah. Gengsinya itu mendominasi. Ya, kemudian hawa nafsunya itu menguasai untuk tidak mau meninggalkan adat istiadat mereka yang syirik itu, yang kufur, enggak mau mereka. Ya, maunya dikolaborasikan, dipadukan saja sudah, ya. Nah, ya, kami siap beribadah kepada Allah, tapi juga kami enggak mau meninggalkan yang ini itulah. Maunya begitu. Sementara ini kan enggak sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip tauhid. Ya'tarifuna annahu Rasulullah, lakin man'ahum al-kibru wa mana'ahum al-hamiyatu al-jahiliyah li alihatihim an yashhadu bi risalatihi. Sehingga dari sisi hati mereka meyakini Muhammad adalah Rasulullah, akan tetapi kesombongan dan fanatisme golongan yang mencegah dan menghalangi mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat mengakui Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Pemtum, ini ya terkait dengan beberapa tanbih, ya, peringatan-peringatan orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, dalam bab ini. Ya, ada yang meyakini dalam hati, tidak mengucapkan dengan lisan, atau sebaliknya, mengucapkan secara lisan tapi hatinya mengingkari. Maka seorang muslim, ya, itu harus memadukan ini semuanya. Hati meyakini, lisan juga mengucapkan, dan juga perbuatan anggota badan juga membuktikan kebenaran persaksian terhadap syahadatul rasul, Muhammad adalah Rasulullah, yaitu dengan cara mengikuti teladan dan contoh dan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Baik, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat apa yang kita sebutkan. Ya. Nah, gimana Pak? Nah, jadi di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda status dan kedudukannya. Ada hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara prinsip yang tidak bisa ditawar, yang apabila diselisihi maka akan mengkhawatirkan keislaman dan keimanan seseorang. Artinya bisa mengeluarkan dia dari ruang lingkup keislaman. Ya. Dan di sana yang kedua, ada hal-hal yang apabila dilanggar, ya, ditentang atau diingkari, itu bisa menyebabkan seorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa besar, pelanggaran besar, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, dan yang ketiga, ada hal-hal yang memang menjadi perselisihan sebagian para ulama dalam beberapa masalah. Ini terkait dengan dalil yang butuh kajian yang lebih mendalam untuk memahaminya, sehingga ada sebagian mengamalkan dan ada pula yang sebagian meninggalkan. Namun konsen kita adalah pada dua poin yang pertama tadi. Pada dua poin yang pertama tadi, bahwa di sana ada perkara-perkara yang apabila dilanggar itu bisa mengkhawatirkan, ya, keislaman seseorang. Seperti tadi, ya, tentang kesyirikan. Ya, itu ajaran Nabi, sunnah Nabi untuk ditinggalkan. Tapi ada sebagainya melanggar misalkan. Apakah dia termasuk umatnya Nabi? Kita katakan iya. Semua orang, ya, semua orang yang hidup di zaman, ya, setelah Nabi diutus adalah umatnya Nabi. Namun di sini umat Nabi ada dua. Ada ummatul da'wah dan ada ummatul ijabah. Ini faedah saja. Adapun ummatul da'wah, semua orang yang hidup di masa setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Ummatul da'wah termasuk di dalamnya yang muslimnya, yang kafirnya, yang mukminnya, yang ahlul kitab, yang musyriknya, ada semua. Itu ummatul da'wah, yaitu umat yang didakwahi oleh Nabi. Apakah semuanya muslim? Tidak, tidak semuanya. Tapi yang kedua, ini yang istimewa. Kalau yang pertama tadi bukan istimewaan, karena sebagai media dakwah yang didakwahi. Yang didakwahi, ya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menyambut, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, ada yang istimewa. Ini yang kedua, ummatul ijabah, dan kita berdoa dan kita berharap termasuk yang di dalamnya nih. Ya, yaitu umat, orang-orang, pihak-pihak yang menyambut dakwahnya Nabi. Ini, yang menyambut dakwahnya Nabi, yang merespon, yang mengikuti dakwahnya Nabi. Nah, kita berusaha di sini nih Bukan termasuk yang pertama aja. Kalau yang pertama jelas, kita termasuk yang didakwahi oleh dakwahnya Nabi, ya, ajaran Nabi. Tapi yang kedua ini yang kita cari nih. Kita semoga termasuk orang-orang atau umat Nabi yang menyambut dakwahnya Nabi, yang mengikuti sunnahnya Nabi, yang mengikuti amalan Nabi, yang mengikuti keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang istimewa. Dan nanti terbagi lagi nih, yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, ada yang sepenuhnya, ada yang sebagiannya. Yang utama ya yang sepenuhnya. Ya tadi yang setengah-setengah atau sebagiannya, yang tadi kita sebutkan di awal bahwa pelanggaran terhadap sunnah Nabi ada yang mengarah dan menjerumuskan kepada kekafiran, kekufuran. Ada pula yang sekedar kemaksiatan, namun itu perbuatan dosa besar. Gitu mungkin Pak. Secara umum mungkin seperti itu. Ya, artinya kalau dari sisi umat Nabi, ya umat Nabi. Tapi tadi tinggal dirinci saja. Ya, umat Nabi, maksudnya umatul dakwah itu bukan keistimewaan. Tapi yang istimewa adalah umatul ijabah. Itu umat yang merespon dan menjawab mengikuti dakwahnya Nabi. Itu yang kita cari. Ya, dan bukan cuma itu, tapi kita sepenuhnya ingin itulah, termasuk yang menjadi umatul ijabah yang kamilah, yang sempurna menjawab dan mengikuti dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan yang sebagian atau yang setengah-setengah. Ya. Makanya di sini butuhnya kita terus belajar dan belajar. Gitu mungkin Pak. Secara ringkas ya. Iya, karena waktunya sudah habis ya. Semoga bisa difahami. Insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.